Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita kaum muslimin dan muslimat tentu keinginan tertingginya dalam menjalani hidup ini, akhir dari perjalanannya adalah husnul khotimah. Dan di akhirat kelak dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya, surganya. Itu harapan dan sangat sangat berharap kepada Allah bagi setiap muslim atau muslimah. Namun kenyataan yang ada hidup ini itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi ujian. Dengan ujian ini Allah menguji kejujuran akan imannya dia, imannya muslim muslimah. Tentu ketika jujur dan ikhlas, dapatlah dia ridho dari Allah dan dapatlah dia kemuliaan dan jannah-jannahnya. Namun demikian, atau di sisi lain, syaitan la'anahullah, iblis la'anahullah, yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak henti-hentinya terus menggoda dan terus upaya menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala amalan ibadah dan benarnya ibadah seorang muslim atau muslimah ini yang akan menyelamatkan dia dari makar-makar syaitan. Iblis bersumpah kepada Rabbul Alamin, wa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in illa min ibadika minhumul mukhlasin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini kata iblis, wa bi'izzatika, demi keagungan engkau ya Rabb, la aghwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan menyesatkan semua hambamu. Illa min ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hambamu, dari kecuali sebagai dari hambamu atau dari hambamu ya Rabb yang ikhlas dari mereka. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, sedemikian tinggi kedudukan ikhlas kepada Allah dalam segala amalan ibadah kita, sehingga amalan ikhlas ini betul-betul dirasa sulit oleh para ulama terdahulu. Mereka sendiri, kalau bahasa kita sekarang, betul-betul kewalahan dan merasa berat untuk menuju kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Inna ashaddal 'amal 'alayya an-niyyah li'annaha tataqallabu 'alayya." Sungguh amalan yang paling berat menimpa diriku niat. Tujuan benar, niat benar, maksudnya benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perkara yang paling berat menimpaku, kata beliau. Karena selalu berbolak-balik dalam kalbuku. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, maka kehidupan kita ini selalu perang dengan hawa nafsu, syahwat, yang semua itu dihiasi oleh syaitan. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan dari kebahagiaan dunia akhiratnya dan kemuliaan dari Allah, ampunan dan jannahnya, sekarang ini saatnya, hidup ini saatnya untuk menyuguhkan sesuatu yang dicintai oleh Allah kepada Allah. Sebagaimana ketika kita tidak ingin dan betul-betul agar terhindar dan terjauhkan dari sesuatu yang kita tidak suka nanti di dunia dan di akhirat kelak, maka kita tinggalkan sekarang ini waktu meninggalkannya. Azab Allah, kemurkaan Allah, ya sekarang ini waktu kita meninggalkannya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Abu Hazim Al-A'raj rahimahullah menyatakan, kata beliau, "Ma ahbabta an yakuna ma'aka fil akhirah faqaddimhu al-yawm, wa ma karihta an yakuna ma'aka fil akhirah fatrukhu al-yawm." Apa yang kau inginkan bersamamu nanti di akhirat dari apa yang kau cintai, yang kau sukai, yang kau cita-citakan, faqaddimhul yaum, sekarang kau lakukan, sekarang kau berbuat, sekarang kau suguhkan untuk kebaikan kelak di akhirat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentu kalau kita ditanya apa yang kita cintai, yang kita inginkan kelak di akhirat, yang menyertai kita, tidak ada lain kecuali amalan soleh, ketakwaan kepada Allah Jalla wa'az, itu yang sangat dan sangat kita harapkan menemani kita kelak di akhirat. Dan itu yang jelas-jelas kita cintai. Oleh karena itu, mari kita semua sekarang ini berbuat, sekarang ini melakukan, sekarang ini mengumpulkan apa yang kita perbuat, apa yang kita kumpulkan, apa yang kita lakukan sekarang ini, amalan soleh dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ini mengiringi kita di akhirat Sehingga cita-cita atau keinginan apa yang kita cintai ini dikabulkan oleh Allah di jannahnya. Siapa yang tidak kepingin surga Allah? Siapa yang tidak kepingin ampunan Allah? Tidak ada seorang muslim atau muslimah serendah-rendahnya ilmu agamanya mereka tentang Islam, jelas mereka ingin ampunan dan surga Allah itu jelas. Karena ini suatu yang ma'ruf dan seiring dengan fitrah yang seperti itu, maka sekarang ini al-yaum kita lakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita cintai ini gitu, yaitu ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fatazawwadu fa inna khairuz zad at-taqwa." Kalian cari bekal untuk akhirat kelak sekarang ini di dunia ini. Karena sungguh sebaik-baik bekal di akhirat kelak adalah takwa. Apa itu takwa? Qalat Ibn Habib rahimahullah menyatakan, dan definisi takwa yang disebutkan oleh Qalat Ibn Habib ini, kata Ibn Qayyim rahimahullah, termasuk definisi yang paling mencakup luas makna dan kandungannya, yaitu anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawabah wa antada'a maksiatallah ala nurin minallah takhsha iqabah. Kau beramal amalan taat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Kau beramal taat kepada Allah dengan penuh keikhlasan tentunya, di atas ilmu. Kau berharap pahala, ganjaran, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kau tinggalkan maksiat kepada Allah. Kau tinggalkan maksiat kepada Allah juga meninggalkannya tak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu. Karena kau takut akan hukuman Allah, akan siksaan Allah Jalla wa'az. Itu takwa. Allah memerintah kepada hambanya untuk berbekal ini, berbekal takwa. Ikhwati fid din rahimana wa rahimakumullah. Wa ma karihta an yakuna ma'aka fil akhirah fatrukhu al-yawm. Kata Abu Hazim lanjutannya tadi, Al-A'raj rahimahullah, dan apa yang kamu enggak sukai menyertai kamu di akhirat kelak, sekarang ini waktunya untuk ditinggalkan. Tinggalkan detik ini juga. Tentu kita semua jelas dan pasti gak suka dan gak mau dan gak ingin sama sekali dimurkai oleh Allah abad, dan dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah, itu pasti kita tidak mau. Kalau begitu kan seperti itu. Kalau kita enggak mau diazab oleh Allah, dihukum oleh Allah Jalla wa'az. Nah, sekarang ini waktunya kita ninggalkan segala yang dimurkai oleh Allah, segala yang mengandung unsur dosa. Yang haram, yang menyelisih syar'i, yang dibenci oleh Allah. Segala yang mendatangkan dosa dan murka dari Allah, sekarang ini kita tinggalkan. Dan ini sungguh nasihat ini buat anak pribadi terkhusus dan terkhusus. Tentunya kemudian untuk antum sekalian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita khawatir. Apa kekhawatiran kita? Na'udzubillah min dzalik. Menjadi orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Kita apa? Kita takut, kita khawatir. Menjadi orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Yang Rasul sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Sahabat ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahu kalian apa itu muflis? Apa itu bangkrut?" Tentu sahabat menjawab, "Al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata." Ya Rasulullah, muflis menurut adat kami atau yang kami pahami, yang namanya muflis bangkrut ya tentu orang yang enggak memiliki harta, benda dan enggak memiliki modal. Ini bangkrut. Nah, ini kan bab dunia, maka Rasulullah terangkan apa sih yang benar-benar bangkrut hakiki, yang benar-benar bangkrut itu apa? Kata Rasul, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotayahu faturihat alaih thumma turiha finnar wal'iyadu billah. Rasul menyatakan bangkrut yang sebenar-benar bangkrut yang menimpa umatku, kata Rasulullah SAW, di hari kiamat kelak adalah mereka yang datang nanti di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Cuman dia juga melakukan mencerca fulan, menuduh tuduhan batil kepada fulan, makan hartanya orang dengan cara yang batil, menumpahkan darah orang lain dengan cara yang batil, memukul orang lain dengan cara yang zalim. Ini sholat rajin, puasa rajin, zakat rajin juga mencerca orang lain, menghina orang lain, menuduh orang lain, makan hartanya orang lain dengan cara yang batil, menumpahkan darahnya orang lain dengan cara yang batil, memukul orang lain dengan cara yang zalim. Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Nah, nanti di hari kiamat, nah, kebaikannya dia itu diberikan kepada fulan. Kebaikannya itu diberikan kepada Alan. Nah, pahala sholatnya dibagi-bagikan. Pahala puasa zakatnya dibagi-bagikan kepada siapa? Kepada orang yang dia cerca, yang dia hina, yang dia tuduh dengan tuduhan batil, yang dia makan hartanya dengan cara yang batil, yang dia tumpahkan darahnya, yang dia pukul dengan cara yang zalim, dibagikan ke situ pahalanya dia. Fa in faniyat, ketika pahalanya orang ini yang sholat, puasa, zakat itu habis, entek kata orang Jawa, pahalanya habis sebelum menunaikan itu semua, sebelum tertunaikan tadi itu, pahalanya habis, belum selesai. Kebaikan-kebaikan dia diberikan kepada orang yang dia cerca, yang dia mati, yang dia bodoh, yang dia itu semua tadi itu habis pahalanya. Maka dosa-dosa mereka ini, yang dicerca, yang dimaki, yang dituduh, yang dimakan harta dengan cara yang batil, yang ditumpahkan darahnya, yang dipukul dengan cara yang zalim, dosa-dosa mereka ini diambil, dikasihkan kepada orang tersebut. Dan kemudian dilemparkan ke neraka, na'udzubillah. Ini yang bangkrut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini benar-benar merupakan cambuk bagi kita. Merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, untuk kita satu, lebih berhati-hati dan menjaga lisan. Dua, berpikir sebelum berbuat dan berucap. Tiga, jangan asal melakukan sesuatu tanpa memikir sebabnya. Terus bagaimana? Segera apa yang dia lakukan itu dan diamalkan ikhlas karena Allah. Segera dia perbanyak istighfar kepada Allah dan tobat. Segera dia melakukan amalan-amalan soleh. Segera dia menuntut ilmu syar'i, terus sibukkan dengan itu. Dan segera dia bergaul, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang soleh. Ini yang harus selalu kita sertai dalam hidup kita. Bainan nafi wal itsbat. Bainan nafi wal itsbat. Kita tinggalkan na'am, ucapan tanpa faedah atau ucapan yang mengarah pada dosa. Kita tinggalkan perbuatan yang mengandung nilai murka dari Allah. Kita tinggalkan hal-hal yang menjerumuskan kita pada lembah kebinasaan dan kehancuran. Nafi, itbat, kita upaya ikhlas karena Allah dengan segala amalan kita. Kita selalu beramal amalan soleh, upaya demikian terus. Nah, kita sibukkan dengan thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Kita mencari sahabat yang soleh, yang dengan itu harapannya dijaga oleh Allah. Yang dengan itu harapannya istiqomah di atas al-haq. Yang dengan itu harapannya diridhoi oleh Allah. Yang dengan itu harapannya diampuni oleh Allah. Yang dengan itu harapannya dimasukkan ke dalam jannahnya dan diselamatkan dari azab dan kemurkaannya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, "Al-yawm yawmul 'amal bila hisab wal ghad yawmul hisab bila 'amal." sekarang. Sekarang ini kita hidup ini hari-hari beramal, waktu-waktu beramal, waktu-waktu mengumpulkan amalan soleh dan ketakwaan kepada Allah. Dan segala yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini. Bila hisab. Nah, hari ini belum waktunya hari perhitungan amal. Walghad nanti di hari kiamat itu hari perhitungan amal dan sudah tidak ada amalan lagi. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan hasibu qabla an tuhasabu. Kalian koreksi diri kalian. Kalian introspeksi diri kalian, berarti kita semua. Nah, kita semua termasuk yang berbicara ini. Ahakun nas. Koreksi apa yang salah, apa yang dosa, apa yang melanggar, apa yang sia-sia, apa yang betul-betul mendatangkan murka Allah dan dosa dan maksiat dan seterusnya. Mari kita masing-masing kita tinggalkan. Yang memang al-haq, yang memang istiqomah dan benar sesuai dengan syar'i, yang memang benar-benar diridhoi dan dicintai oleh Allah, mohon kepada Allah istiqomah di atasnya. Oleh karena itu Rasul ajarkan kepada kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikan kalbu, kokohkan kalbu-kalbu kami ini di atas taat kepada Engkau ya Allah. Kokohkan kalbu-kalbu kami ini di atas agamamu ya Allah. Sekarang ini waktunya, qabla an tuhasabu, sebelum nanti di hari kiamat dihisab oleh Allah SWT. Oleh karena itu, sebuah nasihat yang mulia dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata beliau, min a'zamil masa'ib lirrajuli an ya'lama min nafsihi taksiran thumma la yubali wa la yahzan alaihi. Kata beliau, termasuk musibah yang paling besar. Termasuk apa? Musibah yang paling besar bagi seseorang adalah ketika dia tahu dirinya itu muqassir, taksir. Ketika dia tahu dirinya itu abai, lamban, lemah dalam beramal, banyak kekurangan dalam beramal, tahu dia, paham dia, cuman dia gak peduli, dia gak sedih akan itu semua. Dia apa? Tidak sedih akan kekurangan dia, akan kekeliruan dia, akan abainya dia, gak sedih dia. Itu musibah yang paling besar. Kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, maka kita tentunya sesama kita, semua kaum muslimin, hendaknya untuk menjadikan kita ini terus ada kontrol dalam rangka tadi itu, dalam rangka meninggalkan ucapan yang jelek, yang kotor, perbuatan jelek, maksiat, ini itu yang gak ada faedahnya, dalam rangka meninggalkan itu semua yang menyebabkan murka Allah dan azab Allah, sekaligus juga agar kita termotivasi ikhlas karena Allah, amalan soleh, taat kepada Allah, takwa kepada Allah, thalabul ilm, terus menuntut ilmu syar'i terus, dan berteman, bergaul dengan orang-orang yang soleh, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan tegakkan munasohah. ini di antara kita. Di antara kita. Nah, dan al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Tegakkan itu semua. Apa yang kita tahu dari yang ma'ruf, yang baik, kita tahu ini sunnah, ini syar'i, ini mendapatkan pahala dengan nas dan dalil yang wadhah, yang jelas gamblang. Kita amalkan. Kita sampaikan ke saudara kita. Ya akhi, ini sunnah. Ini mengandung pahala besar. Dalilnya ini, keterangannya ini lengkap, wadhah. Sampaikan. Sebagaimana ketika kita tahu ini mungkar, ini dosa, ini maksiat, ini syirik kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, kita jauh itu. Sampaikan. Ya akhi, afwan, ini kemungkaran. Ya akhi, afwan, ini sesuatu yang menyeret kepada dosa. Ya akhi, ini syirik, ini maksiat, ini. Sampaikan agar dia menjauhi juga sebagaimana kita menjauhi. Al-munasuhah, saling menasihati. Naam, bukan dari kita tok yang menasihati saudara kita. Saudara kita pun juga menasihati kita. Kenapa? Karena kita ini manusia. Karena manusia, maka tempatnya salah, gitu. Tempatnya dosa. Makanya tawasi, tanasuh itu kalau tinjauan bahasa Arabnya, lughahnya, lil musyarakah bainatsnaini au aktsar. Wazan tafa'ala, wazan tafa'ala itu bermakna lil musyarakah bainatsnaini au aktsar. Ada hubungan timbal balik musyarakah antara dua orang atau lebih. Nah, tanasuh, saling menasehati. Tawasi, saling memberikan wasiat. Nasihat, maknanya sama. Saling berarti kan saling, satu dengan yang lain. Kita nasihati mereka, mereka nasihati kita. Ana nasihati antum, antum nasihati kita. Kita lihat sebuah nasihat yang masya Allah dari Syekh Rabi hafizahullah. Kata beliau, "Idza akhta'a akhuk, idza akhta'a akhuka fansuhu billin." Naam. وقدم له الحجة والبرهان ينفعه الله بذلك. Kalau ada saudaramu yang salah, keliru, ya, maka nasihati, kata beliau, nasihati dia dengan li warif, dengan lemah lembut, dan sampaikan hujahnya, sampaikan hujahnya dan burhannya, dalilnya. Ya akhi, afwan, apa yang antum ucapkan ini afwan, menyelisihi syar'i, iya tak? Na'am. Ucapan ini, iya. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini qaulnya ulama. Oh, jazakallahu khair. Dijawab oleh dia, barakallahu fi. Ya akhi, afwan, apa yang antum lakukan ini, subhanallah, ternyata dosa, ternyata menyelisih syari'. Ternyata enggak benar. Iya tak? Nah, subhanallah, anda tahu. Ada dalilnya? Ada. Ini ayatnya. Ini hadisnya. Ini qaulnya, keterangan para ulama ahli sunnah. Oh gitu. Jazakallah khair. Ya. Barakallahu fi. Enak gitu. Damai, tentram, sejuk. Naam. Yang menasihati ikhlas karena Allah, bukan menjatuhkan dia. Lah, murni mengharap ridho dari Allah. Ikhlas lillah. Karena ini syariat, ini tuntunan, ini bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah untuk saling menasihati. Maka dijalani dengan penuh ikhlas. Cinta kepada saudaranya karena Allah. Bukan untuk menjatuhkan. Dan suatu saat sangat mungkin. Sangat mungkin suatu saat saudara kita nasihati kita. Kenapa tidak? Kita juga manusia. Kita sadar. Rasul menyatakan apa? Kullu ibni Adam khotta'un. Wa khairu khotta'in at-tawwabun. Setiap manusia ini mesti salah. Mesti punya kesalahan. Dan sebaik-baik kesalahan dengan taubat kepada Allah SWT. Nah, kalau ini yang dilaksanakan, ya Tuhan, Masya Allah, nikmatnya, sejuknya, tentramnya. Amma, kata Syekh. Melanjutkan beliau, Syekh Rabi. Naam. Amma anta jelisa wa tatarabbasa an yukhti'a fulan atau an yakhta'a fulan wa takumu tashi'u hadha wa hunak huna wa hunak anna fulanan fa'ala kada wa kada fahadihi turku syayatin walaisat turukos salahin, kata beliau. Masya Allah. Naam. Namun ketika kau duduk nyari-nyari kesalahannya, cari-cari kesalahannya, terus-terus-terus, itu terus, begini, cari-cari kesalahannya, terus setelah itu bulan, ah, ini keliru, disebarkan kesana kemari bahwa fulan berbuat demikian, demikian fulan berbuat demikian, disebarkan kemana-mana. Belum ada nasihat, belum ada apa, langsung disebarkan kemana-mana. Dan dia mencari-cari. Ini jalan-jalannya syaitan, kata beliau. Bukan caranya ahlus sunnah salafiyin. Naam. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada apa yang tadi Anas sebutkan. Apa itu? Introspeksi diri. Termasuk yang sedang berbicara di hadapan antum ini. Naam. Kulluna al-jami'. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya langkah-langkah kita, ucapan-ucapan kita, naam, selalu diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus menerus beramal, terus menerus melakukan kebaikan, terus menerus takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Seperti itu hal-hal yang menjadi penghalang diwaspadai. Hal-hal apa yang menjadi penghalang kita untuk istiqomah dan untuk beramal soleh dan untuk takwa kepada Allah dan untuk berbuat baik, diwaspadai. apapun dan siapapun yang menghalang-halangi. Diwaspadai. Nah, hati-hati. Apa saja? Termasuk istri dan anak-anak kita. Ini lumayan. Lumayan apa? Lumayan dalam bab kita terlena. Kita terhalangi untuk bersegera dan berlomba-lomba berbuat baik. Ya kan? Nah, diwaspadai. Sampai Allah sebutkan dalam kalimat di Al-Quran 6. Disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan fahdharuhum. Kata Allah, ini firman Allah, qaulullah rabbul alamin. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh bagi kalian. Lafadznya musuh, aduan. Fahdharuhum, hati-hati. Hati-hati mereka. Fahdharuhum, hati-hati kalian dari mereka. Kenapa? Karena sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak itu musuh bagi kalian, hati-hati. Agar tidak salah memaknai, kita kembalikan kepada ahlinya. Agar tidak salah paham, kita kembalikan kepada ahlinya. Jangan kita yang menerjemahkan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, walaisal muradu min hadhil adawa ma yafhamuhu kathir minan nas annaha adawatun wal baghdha wal mahaddah bal innama hiya adawatul mahabbah as-saddah. Ini yang perlu distabilo, adawatul mahabbah as-saddah lil abai anil hijrah wal jihad wa ta'allumil ilmi was sadaqah wa ghairi dhalik min umurid din wa a'malil bir. Naam. Tafsir ini disebut dalam kitab Uddatus Sadirin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bukanlah yang dimaksud musuh dalam ayat ini, bahwa sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh, bukanlah yang dimaksudkan itu adalah yang dipahami oleh kebanyakan orang, kata beliau, yaitu musuh kebencian, musuh permusuhan. Naam. Yang harus diperangi bukan itu. Tapi musuh dalam kecintaan. Cuman mereka-mereka ini, istri dan anak ini, sangat mungkin akan menghalang-halangi para suami untuk hijrah, untuk jihad, untuk menuntut ilmu syar'i, untuk sedekah, dan selain daripada itu, dari perkara-perkara agama ini dan amalan-amalan baik. Ini yang harus diwaspadai gitu loh. Ya ada saja, namanya anak perempuan atau istri, ada saja. Nah, yang tentu kita nggak bisa menghukumi hati mereka, yang jelas ketika mau berangkat mau tak kalau hijrah wadah ya, jihad misalnya mau kemana? Jihad misalnya di perang sesungguhnya yang syar'i ya, misalnya jihad yang syar'i. Kasihan anak-anak, anak-anaknya masih kecil. Kef ini. ego telah meninggalkan kita. Kondisi hukum jihad ketika itu fardu. Fardu ain misalnya. Jangan seperti itu. Nah ini masalah kan? Masalah. Nah coba kita lihat bagaimana para sahabat wanita di zaman Rasul dulu. Ketika jihad dikumandangkan oleh Rasul. Istrinya naik atap istrinya. Bawa batu. Suaminya berangkat jihad. Istrinya naik atap. Bawa apa? Batu sampai balik. Dilempar. Nah. Dia bangga kalau suaminya jihad karena Allah. Bangga dalam pengertian bersyukur. Makanya bahasanya inna min azwajikum wa auladikum. Atau menuntut ilmu syar'i. Nah, mano ai jane yo apa iki nang dokter anu iki. Ya terus aku buta le mau nuntut ilmu ini. Siapa iki aku ini ta? Ya, padahal bisa diatasi, gampang. Cuman isi siku. Ya itu, soda tadi itu. Kalimat soda, ya itu soda. Menghalang-halangi. Bukan sesuatu yang mendesak dan darurat, enggak. Ini yang harus diwaspadai, gitu loh. Sodako. Apa itu mas? Bang, apa itu bang? Pak, itu apa pak? Cok rame-rame. Loh, apa itu? Maunya dia ingin sodako ikhlas karena Allah gitu loh. Cerita kok nih, apa itu? Ustaz, aku tak. Ini ada perbuatan baik, amal soleh yang dapat pahala. Ya apa itu? Duh, aku ayo kak. Aku tak kandani. Masuk aku gak boleh roh pak. Bang, gak boleh tahu tak bang aku. Bang, mas gak boleh roh tak aku mas. Wis aku tak sedekah. Lha piro? Duh, ya apa iki? Dia sudah kepengin ikhlas. Piro? Berapa? Duh, ya apa ya? Sedikit. Sedikit wis. Lah, berapa, Bang? Piro, Pak? Piro, Mas? Titik sedikit. Lah ya berapa? Mosok gak oleh roh aku istrinya. 100 juta cuman. Hah? 100 juta kayak obat gitu. Wah. Nah, 100 juta ya Allah, 100 juta ya Allah, ya Allah. Sampai gitu. Oh, cok iki apa iki anu. Ah, wis. Air gak sido. Ini apa? Soda itu, Mang. Iya. Dan selain daripada itu dari perkara-perkara agama, perkara-perkara kebaikan, amalan-amalan baik, wis. Nah, ini yang harus fahdharu. Fahdharuhum gitu loh. Hati-hati lagi itu sudah. Ya, kapan amalnya, kapan berbuat baiknya kalau sampai seperti itu terus. Tapi dengan cara apa? Dinasehati, diarahkan. Keutamaan amal soleh, keutamaan sodoko, keutamaan amal bir, keutamaan kebaikan. Terang dengan cara hikmah yang baik kepada istri, anak, sehingga dia paham. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk terus istiqomah di atas al-haq dan selalu upaya untuk terus ikhlas karena Allah dan benar amalan ini sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.